Anya Geraldine, banyak cowok yang pengen nikahin. Bodinya mantap juga seksi, fotonya pake tas Gucci. Followers hampir 10 juta, siapa sih yang gak suka? Favorit pemersatu bangsa, memang itulah faktanya. Pengen liburan, sama Anya pasti nyaman. Kalau lu cuma punya ceban, sana mundur mendingan jetang. Pengen liburan, sama Anya pasti nyaman. Kalau lu cuma punya ceban, sana mundur mendingan jetang. Kulitnya putih, fotonya pada jernih. HP-nya ada, bobanya yang jumlahnya 3. HP-nya pada Xiaomi, mundur si Anya alergi. Kan lagu parodi, berangkat pakai mobil Lambo, utangnya pakai kredivo. Dari duit sampai salto, waktu jatuh tempo. Anya Geraldine, banyak cowok yang pengen nikahin. Bodinya mantap juga seksi, fotonya pakai tas Gucci. Followers hampir 10 juta, siapa sih yang gak suka? Favorit pemersatu bangsa, memang itulah faktanya. Pengen liburan, sama Anya pasti nyaman. Kalau lu cuma punya ceban, sana mundur mendingan jetang. Pengen liburan, sama Anya pasti nyaman. Kalau lu cuma punya ceban, sana mundur mendingan jetang.